Shalom, selamat pagi semuanya. Semuanya bersuka cita pada hari ini, amin. Karena hari ini bukan khotbah perdananya Petrus yang hadir 3.000 orang, jadi saya minta kesediaan teman-teman yang di belakang bolehlah mengisi bangku-bangku yang di depan, begitu ya. Supaya kelihatan kita lebih bersekutu di dalam Tuhan, gitu ya. Jeremy boleh dong maju ke depan. Oke, kita akan membuka bagian Alkitab kita yang terambil di dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Ada dua bagian Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Satu bagian lagi ada di Lukas 1. Lukas pasal 1 ayat yang ke-31 sampai dengan ke-33. Kita akan bacakan dulu Lukas 1 ayat 31 sampai dengan yang ke-33. Yang pria bacakan ayat yang ganjil, wanita bacakan yang genap, 33 ya kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Yang wanita 1, 2, 3. Bersama-sama, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Satu bagian lagi yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan ayat yang genap. Jemaat kasih Tuhan akan bacaan ayat ganjil. Kita akan bacakan berganti-gantian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan kepada Yesus, ditunjukkan Yesus kepada mereka. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bersama-sama, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat yang dikasih Tuhan, kali ini kita akan bicarakan salah satu gelar atau jabatan yang dimiliki oleh Yesus, yaitu Yesus sebagai Raja. Kalau kita bicara tentang jabatan, apalagi kalau kita lihat birokrasi yang ada di pemerintahan kita sekarang ini, sesungguhnya merupakan kutukan kehidupan modern. Apalagi tak kalah pemerintah justru membuat kita terkubur di bawah lapisan-lapisan jabatan. Hal ini disebabkan karena birokrasi yang dibangun merupakan pola pikir produk manusia berdosa. Tetapi Allah kita lebih efisien karena ia hanya membangun 3 jabatan di dalam Israel kuno, di dalam perjanjian lama, yaitu nabi yang bertugas untuk berbicara kepada umatnya. Yang kedua, imam, yaitu untuk mempersembahkan persembahan dan menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah raja, untuk mengatur dan melindungi umatnya. Nah itu kalau kita lihat di perjanjian lama. Bagaimana di perjanjian baru? Di perjanjian baru hal ini masih terlihat, bahkan lebih terang lagi, digenapi di dalam karya Kristus yang menyelamatkan kita semua. Dan hal ini digambarkan melalui 3 jabatan yang sama, yaitu nabi, imam, dan raja. Namun perbedaannya, 3 jabatan yang terpisah di PL ini, jadi masing-masing kan punya jabatannya nabi, ya kan? Tetapi 3 jabatan ini satu di dalam Kristus, semuanya dimiliki oleh Kristus. Nah, namun kali ini kita akan merenungkan salah satu dari 3 jabatan yang dimiliki oleh Kristus, yang saya tadi bilang, yaitu Yesus sebagai Raja. Nah, kita sama-sama tahu bahwa Tuhan yang biasa kita panggil, yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya di sini, Yesus disebut sebagai nama diri, dan Kristus di dalam bahasa Yunani adalah gelar atas dia, dan Mesias dalam bahasa Ibrani yang artinya yang diurapi, ya kan? Jadi Kristus dalam bahasa Yunani dan Mesias dalam bahasa Ibrani memiliki arti yang sama, artinya yang diurapi. Istilah yang diurapi artinya seseorang yang dilantik untuk menjadi sesuatu yang penting. Nah, kalau di PL, ketika seseorang dipilih untuk menjadi raja, ia akan diurapi. Contohnya, waktu ketika Samuel memilih Saul untuk menjadi raja. Pengurapan adalah peneguhan sakral atau pelantikan seseorang untuk menjadi raja. Nah, hal ini dicontohkan ya di dalam 1 Samuel 10 ayat 1 gitu ya. Nah, namun banyak raja di Israel tetapi tidak semua diurapi oleh Tuhan. Ini hanya orang-orang spesifik saja yang tertentu yang dipilih oleh Tuhan. Ternyata tidak hanya raja, tetapi imam pun ternyata diurapi. Ini kita bisa baca di dalam Keluaran 29 ayat ke-7. Dan nabi pun juga diurapi dalam 1 Raja-Raja 19 ayat ke-16. Jadi DPL dengan tegas menunjukkan orang yang diurapi adalah orang yang dilantik oleh kuasa Roh Kudus, yaitu raja, nabi, dan imam. Nah, mereka diurapi dengan minyak yang adalah simbol dari kehadiran Roh Kudus. Nah, ketika Yesus diurapi ini memiliki 3 jabatan langsung, berbeda dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya, baik para nabi, imam, raja. Tetapi kalau Yesus memiliki 3 jabatan sekaligus. Sebagai imam, Yesus lebih dari imam yang lainnya, karena dia sendiri yang menjadi korban persembahan. Sebagai nabi, dia lebih dari nabi, karena dialah firman itu sendiri. Karena di dalam Yohanes 1, ayat 1, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu sendiri sudah ada jauh sebelum dia berinkarnasi, dan berlanjut terus-menerus. Bahkan sekarang Roh Kudus membantu menjelaskan perkataannya kepada kita semua. Terus sampai selamanya, karena dialah Alfa dan Omega itu. Lalu bagaimana Yesus sebagai raja? Yesus sebagai raja, dialah raja di atas segala raja. Karena Kristus mati, bangkit, dan naik ke sorga, kepadanya lah telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Dan juga yang akan datang nanti, dia akan datang yang kedua kalinya sebagai hakim yang adil. Nah, 3 jabatan ini tidak bisa dipisahkan karena satu dengan yang lainnya saling terkait. Dan ini hanya dimiliki oleh Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kita? Bagi kita hal ini masih berlaku di dalam aktivitas kehidupan kita yang praktis. Tetapi bukan sebagai jabatannya, tetapi sebagai hanya fungsinya saja. Contoh, sebagai nabi ketika kita mempelajari Alkitab dan memberitakan kebenaran yang dinyatakan gitu ya. Kita mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Lalu sebagai imam ketika kita berdoa, kita menggunakan akses yang disediakan Tuhan yaitu sebagai imam. Sebagai raja ketika kita melayani dia, kita mendapatkan keamanan karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dan Tuhan pun memberikan kuasa kepada kita. Contoh lainnya, kalau kita bisa lihat ketika kita dalam fungsi kenabian, ya ketika kita mungkin memberitakan Injil, terus dalam fungsi keimaman, ketika kita sebagai menaikkan pujian atau melakukan perbuatan baik, sehingga itu menjadi persembahan kita kepada Allah sebagai persembahan yang kudus. Yang terakhir mungkin kalau ketika kita fungsi kita sebagai raja, kita akan memerintah bersama-sama dengan dia, baik sekarang maupun nanti di dalam kekekalan. Nah, namun kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang jabatan Yesus sebagai raja. Hal ini sangatlah penting bagi kita untuk dapat kita pahami secara benar. Karena di zaman sekarang ini, pengaruh dari postmodernisme yang membawa kita sebagai manusia, sebagai pusat dalam segala hal. Akhirnya banyak orang Kristen sekarang ini hanyalah ingin mengenal Yesus yang adalah Tuhan Allahnya, tapi hanya sebagai Allah pemelihara. Jadi mereka menggunakan ajas pemanfaatan, karena mereka rindu Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tetapi mereka tidak mau mengenal atau menggali lebih dalam lagi Yesus sebagai Raja. Sehingga pengenalan Kristus Tuhan yang mereka sembah ini tidak menjadi utuh dan berdampak buruk dalam kehidupan mereka. Sehingga karena mereka tidak bisa menempatkan Allah itu secara tepat dan benar. Ini disebabkan karena kekurangan pengetahuan mereka. Untuk itulah perlu kita pelajari apa benar Kristus itu sebagai Raja. Dan apa manfaatnya bagi kita kalau kita mengenal Kristus dengan benar sebagai Raja. Nah, di dalam Markus 15 ayat 1-15, ketika Yesus dibawa di hadapan Pilatus, lalu Pilatus bertanya kepada dia, apakah benar engkau Raja orang Yahudi? Dengan tegas Yesus menjawab, engkau sendiri yang mengatakannya. Di situ clear ya, Yesus menjawab pertanyaan gitu. Ada momen pertanyaan-pertanyaan yang seringkali Yesus juga diam. Tetapi ketika Pilatus bertanya, Yesus menjawab loh, engkau sendiri yang mengatakannya. Seharusnya tanpa perlu ditafsir, jelas sekali bahwa Yesus itulah adalah Raja Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Tetapi ironinya mereka menolak dan bersorak meminta Yesus untuk disalibkan. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa demikian? Nah, kita harus mengerti latar belakang hal ini di dalam Perjanjian Lama. Karena sebenarnya mereka menunggu seorang Mesias, sosok Mesias yang heroik dan penuh militaristik yang dapat membebaskan mereka dan membuat mereka merasa jadi aman dan bangsa yang kuat. Sehingga akan meninggikan bangsa Yahudi di atas segala bangsa. Itu sebabnya mereka ingin sekali punya raja seperti Daud yang selalu menang di medan pertempurannya. Padahal kalau kita lihat ya, Saul lah yang menjadi permintaan pertama mereka dari orang Israel untuk jadi raja. Ya, Tuhan menurutinya dan mengurapi permintaan mereka, tapi kemudian Israel harus lihat dan mengakui jadi gagal total. Tapi akhirnya Tuhan siapkan yang lainnya yaitu Daud. Daudlah yang lebih memberikan ketenangan kepada Israel. Tidak pernah ada kekuatan seperti pada waktu zaman Raja Daud. Sedangkan Salomo hanya meneruskan atau menikmati kenikmatan yang sudah dibangun oleh Raja Daud. Daud menegakkan seluruh prinsip-prinsip dasar. Nah, sebenarnya pada waktu Daud ingin mendirikan bait Allah, Tuhan bilang, karena tanganmu berlumuran darah, akhirnya Tuhan tidak mengizinkannya. Hal ini berlumuran darah bukan berarti dia berdosa ya. Kalau bicara dosa, Salomo lebih berdosa dibanding dia. Tetapi berlumuran darah berarti karena Daud ini sering terus berperang di medan perang. Sehingga Daud tidak punya cukup waktu untuk melakukan membangun bait Allah itu sendiri. Lalu Tuhan bilang kepada Daud, kau bereskan dulu semuanya, baru kemudian nanti di zaman Salomo, baru didirikanlah bait Allah itu. Dan ketenangan, kejayaan, dan kehebatan bangsa Israel baru dirasakan oleh bangsa Israel pada waktu zaman Salomo. Tetapi kalau kita bicara meneliti, sebenarnya Salomo hanya meneruskan. Dan Tuhan berjanji akan kerajaannya adalah kerajaanku. Katanya keturunannya adalah keturunanku. Dan rumahnya adalah rumahku. Kekal sampai selama-lamanya. Nah, melalui ayat inilah, melalui janji inilah yang dipegang oleh bangsa Israel. Mereka tunggu sang Mesias karena mereka menganggap akan menang selama-lamanya di dunia ini. Namun sayangnya ketika Mesias datang, mereka tidak mengenalnya karena mereka berkeyakinan konsep militeristiknya akan pengenapan Kristus itu sendiri. Itulah pemahaman Israel hingga sekarang yang selalu ribut gitu ya. Nah, ini kesalahpengertian mereka tentang konsep Kristus yang datang pada zaman perjanjian baru itu. Tetapi ketika Yesus datang, sama sekali tidak menunjukkan seorang raja yang mereka nanti atau harapkan. Seperti waktu zaman Daud. Karena Yesus hanyalah seorang tukang kayu yang lahir di kandang domba yang hina, bukan di istana yang mewah, dan menjadi sosok yang lemah, tak berdaya ketika ditangkap dan disalibkan. Tidak seperti Raja Daud yang perkasa. Nah, itulah konsep Raja atau Mesias dan Kerajaan Allah yang mereka nantikan, yang mereka rujukan kepada hal-hal yang bersifat materi dan fana. Tapi sayangnya, kembali saya bilang, kedatangan Yesus tidak seperti itu. Yesus bukan datang sebagai raja mengikuti konsep mereka. Karena kerajaan Mesias adalah suatu kerajaan rohani, tidak bersifat sementara dan tanpa ada pamer fisik atau lahiriah. Tanpa kemewahan dan hingar-bingar, karena sebenarnya dialah kerajaan Allah itu sendiri. Hal ini terbukti setelah bait Allah terbelah menjadi dua. Sehingga sejak saat itu dialah bait Allah itu sendiri. Dialah kerajaan Allah itu sendiri. Tetapi apakah benar kembali bahwa Yesus adalah raja? Dengan tegas Yesus sendiri sudah menjawabnya di hadapan Pilatus dan membuktikannya melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya di surga. Bahkan disaksikan oleh para murid-muridnya. Nah, itu sebabnya maksud dari semua ini, kalau kita tarik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, apa sih maknanya gitu ya? Kalau saya coba menafsir ini, mengaplikasikannya, cirinya begini. Artinya, di perjanjian lama kan begitu kental berkat-berkat bersifat hal-hal yang jasmani. Sementara di perjanjian baru mengalami sebuah progressive revelation. Paulus mengatakan, aku bukan mengejar mahkota yang fana, tetapi aku mengejar mahkota yang kekal. Di sana bukan materi lagi. Nah, itu sebab kalau kita orang yang, ciri-ciri orang yang semakin dekat dengan Tuhan, kehidupannya makin rohani lah, maka seharusnya semakin hari dia hidup tidak berfokus lagi mengejar hal-hal yang bersifat materi. Dia akan semakin hidup sederhana dan bijak, karena fokus hidupnya hanya untuk mengejar mahkota yang kekal itu, seperti yang Rasul Paulus katakan. Nah, berbeda sekali dengan semangat dan ciri dari hamba Tuhan di zaman sekarang ini. Yang menjadi tujuan utama mereka, pertarungan mereka, ciri hamba Tuhan yang sukses dalam pelayanan dan mengikut Tuhan, yaitu penuh berlimpah berkat dalam hal materi. Nah, ini sudah menyimpang jauh ya. Nah, itu message yang seharusnya kita bisa tarik begitu ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, sekarang kita pelajari apa sih manfaat mengenal Yesus sebagai raja. Yang pertama, kalau dia raja, maka seharusnya dialah yang mengatur, bukan kita yang mengatur dalam kehidupan kita. Karena dia tahu jauh yang lebih terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, ini yang seharusnya yang menjadi tujuan utama kita hidup di dunia ini. Segala aktivitas kita semua berfokus kepada ini. Baik ada yang full di dalam pelayanan atau di dunia sekuler, profesional, dan lain sebagainya. bukan materi yang menjadi tujuan, tetapi bagaimana tujuannya adalah melakukan kehendak Bapa di sorga sesuai dalam talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Nah, jangan sampai kita melakukan semua aktivitas yang kita lakukan menjadi sia-sia. Karena meleset sedikit saja sebenarnya kita sudah berdosa. Karena arti kata dosa itu sendiri, bahasa aslinya kan hamartia. Itu tidak tepat sasaran gitu ya. Dia meleset. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-10, di situ dituliskan, justru karena itu kamu harus berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan imanmu. Imanmu kepada iman, kebajikan. Ada yang hafal Bapak Ibu? Ada 7 tingkat. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan terakhir kasih. Lalu ayat ke-9 di sana bilang, kalau kamu tidak punya semua ini, maka orang ini digambarkan adalah orang yang buta dan picik. Karena mereka tidak mau belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya kupas sedikit. Jadi kan iman, contohnya kalian bertobatlah, terima Yesus karena kankernya sembuh. Ya kan? Setelah bertobat, ada kebajikan, perbuatan baik. Naik lagi namanya pengetahuan. Nah, di level 3 ini kita sudah mau belajar mengenal apa yang Tuhan mau. Karena seringkali apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Apa contohnya di dalam Alkitab? Nah, saya bersyukur gitu ya. Makin kesini saya makin bisa narik progressive reflection ya, pelan-pelan gitu ya. Walaupun saya enggak selihai Pak Bigman gitu ya. Nah, waktu seorang muda, ini belajar, ada orang yang enggak matching nih. Ternyata menurut dia baik, menurut dia enggak baik, menurut Tuhan. Gitu ya. Ada seorang pemimpin yang kata gini, guru yang baik, apa yang saya mesti lakukan untuk memperoleh kerajaan surga? Lalu Yesus bilang apa? Mengapa engkau bilang aku baik? Karena hanya Tuhanlah yang baik. Aneh enggak kalimatnya? Menurut Anda Yesus guru yang baik enggak? Baik kan? Bahkan dia sang maha guru gitu ya. Kalau di perkuliahan dia bisa dibilang sebagai guru besar lah. Tetapi statement itu aneh ya. Mengapa engkau bilang aku baik? Karena sebenarnya hanya Tuhan yang baik. Nah, kalau kita baca abis perikopnya, baru kita ngerti. Gitu ya. Begitu menggebunya nih orang punya spirit, mau taat sama firman Tuhan. Nah, saya kupas tarik dulu, tarik ke PL. Di Ulangan 28 kan kalau taat diberkati. Betul kan? Kalau tidak taat, dikutuk. Dia pikir nih, kalau dia semakin taat, dia semakin kaya nih. Wah, mantep nih. Apa guru? Saya mesti lakukan. Yang pertama adalah lakukan seluruh hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan cere guru, itu semua mah udah. Apalagi coba? Wah, mantap ya. Semangatnya mantap ya. Iya kan? Satu lagi, kalau engkau mau jadi sempurna. Satu lagi nak, jual seluruh hartamu. Wow. Maka dia dari situ jelas bahwa motivasi dia ikut Tuhan supaya makin persis dengan umat Kristen saat ini. Bergebu-gebu ke gereja, menyembah Tuhan, puasa supaya semakin diberkati. Semangatnya oke. Tetapi motivasinya salah. Itu sebab Yesus langsung menghardik mereka. Karena pola pikir di perjanjian lama masih dibawa ke pedalam perjanjian baru. Itu pun terjadi. Ketika seorang anak kecil lahir, sejak kecil dia buta kan? Salah siapa nih? Salah anaknya? Salah orang? Apa salah orang tuanya? Lalu Yesus bilang, dia bukan salah anaknya, itu bukan salah orang tuanya. Justru pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan nyatakan melalui anak ini. Aneh kan? Karena konsep perjanjian lama, kalau orang berdosa dikutuk. Kembali, kita mau mengenal dong apa yang baik menurut Tuhan. Jangan sampai sudah sekian lama kita ikut Tuhan, malah ending story-nya apa nih? Kita menjadi umat yang ditolak Tuhan. Matius 7 menggambarkan bukan orang yang berseru nama Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Guru, aku sudah melayani ini, aku sudah mengusir setan, melakukan banyak mujizat dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, kalau kita tidak mau punya greget untuk cari tahu apa yang menjadi Tuhan mau dalam kehidupan kita, wow, sia-sia. Ingat, kalau kita kan semakin banyak tahu, kita semakin banyak dituntun. Waktu Musa bikin kesalahan, kelihatannya sepele banget ya. Disuruh ngomong, dia ke. Itulah hamartia. Melenceng sederajat itu udah dosa. Karena tidak tepat sasaran. Nah, coba kita untuk lebih dalam lagi, kita buka di kitab Keluaran. Apa yang saya maksud ini? Keluaran 39, pasal yang terakhir, ayat yang ke, pasal yang terakhir 40, ini pasal yang ke-39. Ayat yang ke-32. Keluaran 39, ayat yang ke-32. Kita bacakan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci itu. Yaitu kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Ini bicara ketepatan loh. Bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci. Saya dapat hal ini waktu PA sama Pak Big Man gitu ya. Saya dulu nafsirnya begitu ribetnya ya. Kan waktu dalam perintah Tuhan untuk mendirikan kemah suci kan panjangnya mesti segini. Terus kainnya warna ini, kainnya. Terus banyak orang kan nafsir kainnya ini panjangnya segini gitu ya. Pak Big Man nafsirnya simple banget gitu ya. Jadi salah satu contoh saya coba tarik, waktu pembuatan kemah suci itu panjangnya katanya 28 hasta yang mesti Musa bikin itu. Nah secara logika, kalau Musa ingin memberikan yang terbaik, bisa aja dong dia buat panjangnya 30 hasta. Bisa nggak? Halo? Bisa nggak? Kalau kurang ya janganlah. Kita bicara lebih dulu lah. Tetapi ironinya, tepat loh, seperti apa yang Tuhan mau. Jadi konteks ini bicara tentang kedaulatan Allah, bagaimana Allah memerintahkan umatnya, dan umatnya meresponi, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Nah kalau kita baca ayat ini ribet, banyak orang nyerah nafsir ini nih. Wah ribet banget, paling lompat, lewat. Ini gambarkan, udah menjadi gambaran sebenarnya, bahwa ikat Tuhan tuh ribet. Apalagi kalau di PL begitu clear dinyatakan, tapi kalau di PB, waduh, cukup sulit ya. Kalau di PL contohnya perpuluhan begitu jelas, di PB hampir tak terlihat ada kata perpuluhan. Tapi bagaimana kita bisa menarik progresif revelation-nya. Kalau di PL puasa begitu jelasnya, puasa ini, di PB makin kesini makin, tapi saya makin mengerti. Seperti anak kecil kan dikasih tahu mesti begini. Ya udah gede nggak usah dikasih tahu lagi, ya belajar sendiri. Masa mau didikte terus, ya kan? Itu progressive revelation yang kita bisa pelajari pada saat ini. Sekali lagi, lihatlah Musa yang mau ribet gitu ya, mau pusing, mau cari tahu untuk melakukan tepat seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Wah ini bukan perkara yang mudah. Nah, tapi kalau kita nggak mau belajar, wah susah juga. Kemarin saya ikut hadir di tesnya ABC, ribet juga ya. Permainan kata Bu ya. Saya juga nyerah, masih jauh. Karena filsafat saya lemah. orang pada komplain gitu ya. Oh, kok Pak gini cuma salah kata doang aja, cuma salah permainan kata. Tapi memang benar, meleset sedikit maknanya sudah beda. Karena hamartia itu sendiri. Tetapi bagaimana kita memahami Alkitab ini secara utuh. Sehingga dalam pengaplikasiannya kita tidak menjadi salah. Justru boleh berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah itu manfaat yang kita bisa pelajari untuk pengenalan kita sebagai Yesus sebagai Raja. Sudah semestinya kita membiarkan Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Karena dia tahu jauh apa yang lebih terbaik di dalam kehidupan kita. Jangan terjebak kepada hal-hal materi. Sekali lagi, kerajaan Allah bukan berbicara tentang materi, tetapi dia berbicara tentang hal yang rohani. Yang kedua, yang kita bisa petik dalam mengenal Yesus sebagai Raja, kita ambil mental seorang Raja. Yaitu seharusnya kita tidak diperbudak lagi oleh dosa. Kita seharusnya menjadi umat yang merdeka. Karena kita telah diberikan kuasa sebagai anak Allah. Tapi lagi-lagi, sayangnya orang Kristen mengenal kuasa cuma sepotong. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan, menggunakan kuasa ini hanya untuk melakukan mukjizat, mengusir setan, gitu ya, menyembuhkan. Padahal kita pun diberikan kuasa untuk melawan dosa. Orang yang sudah terima Yesus masih bisa ngelakuin dosa enggak? Halo? Masih bisa kan? Ini beda, apa bedanya orang benar dan orang tidak benar? Nah, dua-duanya kan masih bisa melakukan dosa. Cuman kalau orang tidak benar, hati ruah naranya sudah tumpul. Kalau orang benar, kita ketika melakukan dosa, dia mengakuinya. Dan dengan segera dia bertobat. Dan kembali kepada jalan yang benar gitu ya. Nah, ada kuasa, ada kemampuan gitu ya. Kita enggak boleh ngeles juga. Aduh, berat sekali gitu ya. Pencobaannya berat sekali, padahal firman Tuhan bilang bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan lebih daripada kekuatan kita. Tetapi dalam seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun berkeluarga, maka betul mengikuti Yesus syaratnya apa? Sangkal dirimu dan pikul salibmu. Nggak usah pikul salib dulu. Rumusan pertama tuh ternyata sangkal diri. Kemarin waktu ibadah Pak Sutri, sebenarnya saya mau ngomong gitu ya, sharing apa yang saya alami gitu ya. Kalau kita ribut dengan suami istri, contoh perceraian, ini perkelahian yang gak ada usahanya. Ah, papa begini sih. Ah, mama yang begitu. Ah, papa begini sih. Ah, mama yang begitu enggak? Halo. Iya kan? Karena hukum dunia begini loh, Saya mau mengasihi kalau orang itu mencintai saya. Normal kan? Saya nembak orang, wajar dong kalau orang cinta sama saya. Nah, yang diajarkan Kristen aneh. Kita harus mengasihi orang sekalipun orang itu tidak mencintai kita. Bahkan memusuhi kita. Wow. Itu perkelahian sengit menurut saya. Yang pertama, ini sulit nih, Pak. Kita harus mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sesama seperti diri sendiri. Di bawah sederajat dulu nih. Ngasihin istri seperti diri sendiri. Yang kedua, naik level lagi nih. Lebih sulit lagi. Mengasihi musuh kita. Wow. Itu sebab kuncinya ya, di dalam hal pernikahan, saya pun masih proses. Tapi saya menemukan kunci-kuncinya. Dan makin kesini, saya makin banyak orang ngalahnya sih. Makin ngalahnya. Saya mau belajar sangkal diri gitu ya. Alkitab mengajarkan, mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan Kemarin Pak Ben bilang, kalau Tuhan bilang kasihlah musuhmu. Teorinya benar nih, kita udah dapat deh ya. Begitu kita jalankan ya. Benar nih gue. Tapi lihat dulu, istri gue berubah gak ya? Kira-kira begitu gak? Halo? Kalau istri saya berubah, baru saya berubah. Atau kalau semua saya berubah, baru saya berubah. Jadi nunggu bola. Padahal seharusnya jemput bola. Nah, ego kita dulu yang kita kalahkan. Percayalah, kalau sangkal diri kita berhasil, semuanya gampang. Pikul salib itu enteng. Maka perkelahian sengit sebenarnya ada di pada diri kita. Normal, Bu. Menurut dunia, kita pengen cinta, mencintai orang, kalau orang lain mencintai kita. Tetapi standar yang dikasih, diberikan Yesus, wow, kasih yang tak bersyarat. Mengasihi orang, semua sama rata. Bahkan yang menghina kita pun, mengkhianati, memusuhi kita pun, kita harus mengasihi mereka. Aneh enggak? Menurut Bapak Ibu, aneh enggak cinta bertepuk sebelah tangan? Halo, dalam tanda kutip nih. Ya kan? Aneh kan? Kita enggak pengen kan? Tetapi itu. Maka waktu Yesus, waktu memikul salib sendirian, wah itu kuncinya. Dia sangkal diri dulu. Sangkal diri bisa, perkelahian apapun mudah. Karena kita sudah tertanam mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan diri kita. Tetapi kalau kita terus nih ya, oke, teorinya tahu, kuasa Tuhan bekerja. Tetapi iblis kan bekerja juga kan? Semakin kita dekat Tuhan, iblis makin loyo apa makin kerja? Saya percaya makin kerja keras kan? Karena bagaimana iblis menggagalkan itu kan? Wah, si ini gini, gak mau saya berubah. Dia dulu. Oh dia berubah, saya gak mau berubah. Enak aja. Lu dulu berubah. Teorinya yes. Iya ma, saya maafkan. Tetapi jujur ya, kalau kita mau introspeksi diri, enggak tuh. Kita nunggu orang. Berubah, baru kita berubah. Bahkan begini loh, kadang orang lain udah berubah, kita belum berubah juga. Ngerti gak? Kita expecting suami kita berubah, terus tuh suami udah berubah, terus kita masih ego juga, masih nunggu tuh. Ah, kali dia, paling dia sebentar, ntar juga jatuh lagi. Begitu gak? Gila ya. Egonya kita gila ya. Maka perkelahian sengit itu sebenarnya diri kita loh. Kalau kita ngerti arti kata kunci sangkal diri, maka pikul salib itu sederhana. Penderitaan itu menjadi sederhana. Amin. Nah inilah menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam hal melakukan dosa, seringkali orang ngeles nih dengan bahasa ini. Menurut Anda dalam melakukan dosa itu normal gak? Jatuh bangun normal gak? Halo? Saya masih bahas topik bagaimana mental seorang raja, kita tidak terbudak, diperbudak lagi untuk melakukan dosa. Tapi kita mau pelajari bahasa-bahasa ngeles nih. Menurut Anda jatuh bangun itu sebuah hal yang normal gak? Halo? Ya. Orang seringkali memakai bahasa, ya kan, apa itu kan proses Pak Roy, ya kan, jatuh bangun kan. Tetapi kembali, proses itu memang ada gitu ya, jatuh bangun. Tetapi di dalam ilmu teologi itu namanya progressive sanctification ya. Artinya orang prosesnya itu harus ada kelihatan naiknya. Tapi kalau kita stuck di situ saja, ya itu bukan proses dong namanya. Tingkat naiknya itu harus ada. Entah itu berapa persennya, kita harus berusaha keras untuk naik gitu ya. Cuman ya seringkali kan kita ngeles pembenaran diri ya. Supaya ya dibilang kudus lah. Tapi hati-hati dengan Tuhan. Karena Tuhan itu maha tahu. Sekali lagi Bapak Ibu, hamartia itu meleset loh. Satu derajat saja meleset. Tidak tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Wow. Coba deh, di perjanjian lama, Kain sama Habel dua-duanya berikan persembahan gak? Dua-duanya sama ibadah. Betul kan? Dua-duanya pergi ke gereja. Dua-duanya beri perpuluhan nih. Tapi yang satu gak diperkenankan Tuhan. Yang mana yang ditolak? Halo, persembahan siapa yang ditolak? Kain. Iya. Di Ibrani dijawab, karena Habil mempersembahkan dengan iman. Itu masih belum jelas. Iman yang kayak gimana? Orang banyak nafsir, iman yang kayak gimana? Sama-sama memberikan persembahan. Itu sebab Anda sama-sama pergi ke gereja. kalau Anda nggak tepat, wow, meleset sedikit saja. Lihatlah Musa di Perjanjian Lama, begitu ribetnya, tapi dia mau belajar untuk taat, melakukan tepat persis apa yang Tuhan mau. Jadi ini bukan bicara kuantitas, tetapi bicara kualitas. Terus bergumul, Pak, emang pusing, progressive revelation-nya. Ini PL ke PB apa ya? Ini apa yang nariknya ya? Ini nariknya apa ya? Ya saya bersyukur gitu ya, kita punya gembala yang smart gitu ya. Tetapi biarlah itu bukan hanya sebuah pengetahuan, tetapi betul-betul kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak tersentak menjadi bayi rohani, tetapi semakin hari semakin bertumbuh. Jujur saja, saya punya teman ya dari gereja yang punya semangat yang luar biasa, penuh dengan api Roh Kudus. Di tengah kebodohannya dia punya semangat, mereka punya semangat yang luar biasa loh. Kadang-kadang kita mau jujur, mau rendah hati, kita malu loh. Ya kan? Oh, mereka semangat karena ada PK-nya gitu ya. Terus kita gimana? Kalau mau jujur ya, wah kita enggak semangat. Jangan-jangan tunggu ada PK dulu baru semangat kita. Nah, artinya bagaimana ketika kita mengkritik seseorang, kita pun harus jadi contoh, jadi model. Betul enggak? Karena sia-sia pengetahuan yang bertambah, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Gereja Protestan, memang saya makin kesini makin aku makin oke gitu ya. Tapi tidak sedikit peributan yang ada gitu ya. Karena dididik bagaimana mengkritisi begitu ya. Tetapi kalau gereja yang berbau-bau yang tadi saya bilang, mereka kan ditanam kasih, saling mengasihi. Ada sih keributan, tapi prosentasenya gak sebesar itu begitu ya. Maka mereka membangun kesatuan. Jadi masing-masing gereja saya lihat punya kelemahan dan kelebihan. Tetapi bagaimana? Yuk, kita ambil yang baik gitu ya. Jangan sampai kita udah pengetahuan yang lebih, tapi nol kita perbuatannya. Begitu ya. Saya bertanding loh, saya jujur loh. Ya. Saya jujur. Seorang teman pernah bilang, hamba Tuhan bilang gini. Kalau dalam hidupmu, kalau tidak ada satu orang bertobat gara-gara lihat hidupmu, jangan GR dulu masuk surga. Begitu hamba Tuhan itu bilang saya, iya ya, benar juga ya. Kadang-kadang benar gak sih kehidupan kita, lakukan kita ini jadi berkat gitu ya. Nah ini menjadi pertandingan kita. Nah ini perlu kedewasaan juga dalam hal keributan. Artinya kita jangan sampai terjebak dalam perdebatan yang tidak prinsip. Belajarlah mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri di sendiri. Memang sakit Pak, mengalah itu sakit. Sangkal diri itu sakit. Tapi saya mau belajar kalah. Wah, dicaci maki lah. Saya belum ini. Ketika ini saya masih ngedumul, Bang. Itu saya masih. Saya belum bisa diem kayak Yesus gitu ya, diem aja. Kalau lihat The Passion of Christ, dia cuma ngeliatin gitu ya. Ngeliatin gitu ya. Kalau kita kan ngedumul di belakang. Oh, sini gini. Di depan kita bisa oke. Tapi di belakang kita masih gru. Nah itu sebab, ini bukan hal yang mudah. Tapi bagaimana kita bisa menjalankan itu, berusaha keras supaya betul-betul semakin hari kita boleh semakin sempurna, hati kita semakin murni mengasihi sesama. Dan yang terakhir, kalau tadi kita belajar yang ke poin yang kedua, mental seorang raja, yang kata terakhir, Yesus akan datang tidak hanya sebagai penebus, tetapi dia juga akan datang sebagai hakim yang adil, di mana setiap orang akan nanti dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Nanti di sanalah setiap lutut akan bertelut dan mengakui bahwa dialah raja di atas segala raja itu. Nah, cuman begini Bapak Ibu. Untuk dalam hal rumusan mengikut Tuhan ada dua poin. Untuk sungguh-sungguh hidup takut ada dua prinsip yang saya bagikan. Yang pertama, penting dan bergegas-gegas. Menurut Bapak Ibu, ikut Tuhan penting gak? Penting. Pasti jawabnya penting. Penting gak Bapak Ibu? Penting. Tapi kalau saya jawab, Bapak Ibu bergegas-gegas gak? Bersiap gak? menyambut kedatangan Tuhan. Karena gini, karena Tuhan datang, bilang dia datang seperti pencuri. Nah, poin kedua ini, kita seringkali santai, antar aja lah. Saya gak tahu lah. Ya kan? Nah, sikap yang bergegas dalam bahasa Alkitab, berjaga-jaga. Kita tahu ikut Tuhan itu penting, tapi seringkali kita lelet, melama-lamakan gitu ya. Speed kita makin mundur gitu ya. Seharusnya sikap bergegas itu, wah, sikap penantian untuk berjumpa Tuhan itu ada gregetnya. Nah, kalau kita mengalami kemunduran atau ini, kita harus bangkit gitu ya. Apalagi kemarin kita sudah merayakan kebangkitannya. Seharusnya iman kita bangkit dan hidup. Waktu kemarin saya khotbah tentang kebangkitan. Apa arti kebangkitan? Kan bisa aja ya. Waktu Yesus mati, Yesus langsung naik ke sorga. Menampakkan diri di awan. Di awan nih. Akulah Tuhanmu. Bisa gak begitu? Halo? Yang sudah bangkit. Akulah berkata. Aku akan mati dan bangkit pada hari. Dia menampakkan wajah kemuliaannya di atas awan-awan. Bisa gak? Halo? Bisa kan? Dan semua orang melihat, oh ya tuh dia Yesus, dia udah bangkit. Bisa gak? Tapi enggak tuh. Waktu mati, dia bangkit dulu. Itu sebab, itu maknanya disejajarkan dengan baptisan. Kematiannya disejajarkan dengan baptisan. Waktu dibaptis, kita dimatikan bersama-sama Kristus. Dosa kita dimatikan, lalu dikuburkan, baru dibangkitkan bersama-sama Kristus. Makanya dia menampakkan diri sama Thomas. Sisi negatifnya, yes, Thomas gak punya iman yang bagus. Berbahagialah Thomas, orang yang tidak melihat namun percaya. Tetapi sisi positifnya dari sisi Yesusnya, dia membuktikan, saya bangkit loh. Saya sudah berubah loh, saya sudah hidup lagi. Betul gak? Nah, kalau kita ikut Kristus menjadi orang Kristen, harus ada buktinya. Pohon dikenal dari buah, buktinya mana? Kalau bahasa Inggrisnya, ekspresinya mana? Kalau kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, harus nyata dong. Nah, kalau nggak nyata, ya jangan geer dulu. Lebih baik Anda jangan pede masuk surga. Karena kadang statement yang menyatakan keselamatan itu pasti membuat kita menyepelekan gitu ya. Kalau nggak pede, membuat kita was-was gitu ya, ada tanggung jawab. Tapi saya bukan mengajarkan keselamatan itu menjadi usaha manusia, tetapi bagaimana kita membuktikan. Karena seharusnya orang yang diselamatkan itu nyata perbuatan baiknya. Amin Bapak Ibu. Nah, biarlah prinsip ini boleh kita pegang. Bagaimana dalam hal mengikut Tuhan? Kita tahu ikut Tuhan itu penting, tetapi bergegaslah, berjaga-jagalah, menantikan kedatangan Kristus itu yang kedua kali. Ingatlah, dialah Yesus sendiri yang adalah Raja dan Kerajaan Allah yang telah datang ke dunia. Yang jadi pertanyaan sekarang, sudahkah Kristus memerintah dan jadi Raja di dalam seluruh kehidupan kita? Yes, saya percaya Yesus sebagai Raja. Tapi kita mau takluk gak akan kehendak Tuhan? Kasih musibah dikit, goyang. Kasih pencobaan dikit, goyang. Padahal kalau kita didik anak kita, mungkin begini ya, kalau dulu dianterin papa mamanya, coba sekali-sekali nak, kamu naik bus, belajar berani dong. Kan gitu ya. Kita begitu dengan mudah kasih contoh kepada anak kita. Tetapi ketika Tuhan ajarkan kita melalui pencobaan, gagal lagi. Karena kita sudah terkontaminasi dengan hedonisme sebenarnya. Kesuksesan, ya cinta uang ya. Banyak yang dia punya, makin dihargai orang. Tapi biarlah kita tidak terjebak dengan hal-hal seperti itu. Untuk itu, rendahkanlah dirimu. Dan biarkanlah Kristus yang mengatur semuanya di dalam kehidupan kita. Dan jangan lagi membiarkan hidupmu diperbudak oleh dosa. Tetapi gunakanlah kuasa yang diberikan Allah. Jangan cuma untuk menyembuhkan. Taunya cuma itu doang. Tapi melawan dosa. Saya percaya itu bukan mudah. Tetapi ingat, saudara menggunakan kuasa Tuhan. kepadaku telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Dan Yesus bilang, barang siapa percaya padaku, dia akan diberikan kuasa sebagai anak Allah. Nah, supaya nyatalah bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka, yang tidak memanfaatkan kemerdekaan yang semena-mena, tetapi justru kita harus terus berusaha keras untuk cari tahu dan melakukan tepat persis apa yang jadi kehendak Tuhan. Supaya ketika Yesus datang yang kedua kalinya nanti sebagai raja dan hakim yang adil itu, kita bukanlah jadi pecundang, tetapi justru sungguh dilayakkan untuk jadi umat yang diperkenankannya. Bila firman ini boleh mendorong kita supaya betul-betul kita menghidupinya. Kristus yang berkuasa, Kristus yang memerintah di seluruh aspek kehidupan kita. Sungguhkah kerajaan Allah sudah ada datang di kehidupan kita? Kristus sudah datang, dialah kerajaan Allah. Apakah kita sungguh-sungguh mau mengundang dia dalam kehidupan kita? Ingatlah, jangan menyepelekan. Anda meleset satu derajat saja, Anda akan meleset dan akan menyesal di kemudian hari. Kalau Anda di daerah, bolehlah pakai alasan. Kalau sekarang, wow, toko buku Kristen banyak. Kalau saya bilang teman-teman saya, kalau dulu bolehlah pakai alasan, jadi hamba Tuhan gak sekolah teologi ya. Sekarang hampir tiap gereja buat sekolah teologi. Sekolah toko buku Kristen makin banyak. Khotbah di radio, khotbah di TV. Kalau Anda gak punya greget belajar, waduh itu makin ini lagi. Tapi juga makin banyak tahu, makin banyak dituntut. Jangan sebenarnya oleh. Tapi berarti gak perlu tahu supaya gak dituntut gitu ya. Ya itu mah udah pasti tidak masuk surga. Biarlah firman ini boleh mencerahkan pikiran kita supaya betul-betul kita takluk dan tunduk akan kedaulatan Tuhan, karena dialah tidak hanya Tuhan yang kita sembah sebagai Yesus yang baik, sebagai pemelihara, tetapi dialah Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Raja kita. Amin.